بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نعم. Kita lanjutkan kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tertinggal, tidak ikut serta dalam perang Tabuk, dan beliau tidak memiliki udzur atas ketidakikutsertaan beliau dalam perang tersebut, sehingga Rasulullah SAW memberikan hukuman kepada Ka'ab bin Malik bersama dengan dua sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum, agar mereka bertobat kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan dengan tidak memenuhi perintah Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Di dalam kisah ini sangat banyak memberikan pelajaran untuk kita semua. Maka sangat penting untuk kita dengar dengan seksama bagaimana kisah taubat seorang Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, setelah beranjak pergi dari rumah Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang mana ketika datang ke rumah Abu Qatadah memberi salam kepada Abu Qatadah, namun sayangnya Abu Qatadah tidak membalas salamnya, tidak menjawab salamnya. Sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk boikot atas perintah Rasulullah SAW. Dengan keadaan yang demikian tersebut, maka menangislah Ka'ab bin Malik. Dia mengucurlah, berlinanglah air matanya. Setelah itu dia pulang dari rumah Abu Qatadah, juga melewati pagar rumah Abu Qatadah. Kemudian ketika beliau sedang berjalan-jalan di pasar kota Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli syam biman qadima bi ta'am yabi'uhu bil Madinah. Kemudian tiba-tiba ada seorang nabati, seorang petani, karena pada saat itu nabati yang orang tersebut bukan dari bangsa Arab, bukan pula dari bangsa Ajam. Ada percampuran antara Arab dan Romawi dan juga Ajam, dan mereka ketika berbahasa agak rusak. Baik. Dan pada waktu itu Nabat, yang telah kita sebutkan mereka nisbahnya kepada Nabat Ibn Hanib. Orang-orang Nabat, Nabati, pekerjaannya adalah petani. Baik. Tiba-tiba ada seorang petani dari negeri Syam, petani yang berasal dari negeri Syam, miman qadima bi ta'am yabi'uhu bil Madinah, yang termasuk dari orang-orang yang datang dengan makanan untuk dijual, yabi'uhu, yang dia menjualnya, menjual makanan tersebut bil Madinah, di kota Madinah, sambil membawa makanan untuk dijual di kota Madinah. Ternyata dia juga datang membawa sepucuk surat, ya, yang dititip kepadanya. Maka dia pun berkata kepada orang-orang yang berada di pasar pada saat itu, yaqul man yadullu ala Ka'b bin Malik, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'b bin Malik. Dia mencari seorang yang bernama Ka'b bin Malik. Fatafiqa an-nas yushiruna lahu ilayya, maka manusia pun memberikan isyarat, ya, untuknya kepadaku, ya, mengisyaratkan, ya, kepadaku, menunjuk ke arahku. Nah, jadi orang-orang kemudian menunjuk ke arahku, itu fulan, itu yang kau cari, itu yang namanya Ka'b bin Malik. Nah, baik. Hatta ja'ani, sampailah dia kepadaku, ya, sampailah orang tersebut, ya, nabati tadi kepadaku, kata Ka'ab, ya, seorang petani. Fadafa ilayya kitaban min Malik Ghassan, kemudian dia pun menyerahkan kepadaku kitaban, sepucuk surat, ya. Juga akan disebutkan nanti bisa bermakna sahifatan. Nah, akan datang di situ dhamir muannats yang mana kembalinya kepada sahifah. Nah, lembaran surat, pucuk surat. Baik. Min Malik Ghassan, dari Raja Ghassan. Dari Raja Ghassan. Dari Raja Ghassan yang mana kerajaan, ya, Raja Ghassan, ya, suatu kerajaan, ya, Ghassasina, yang berada di daerah sebelah barat Jazirah Arab, ya, ya, kerajaannya Ghassasina, Ghassasina, makanya raja ini namanya Raja Ghassan, namanya bukan Ghassan, nah. Tapi itu nisbah kepada negerinya. Nah, negerinya namanya Ghassasina. Nah, Ghassasina. Nah, yaitu suatu kerajaan yang terletak di Jazirah, apa, sebelah barat Jazirah Arab. Nah, bagian sebelah barat Jazirah Arab yang berdekatan dengan negeri Syam. Jadi letaknya itu berdekatan dengan negeri Syam. Nah, kalau kita sebut negeri Syam sekarang, daerahnya beberapa negara, ya. Ada Palestina, Yordania, Suriah, dan seterusnya. Nah, Libanon, di Syam. Nah, ada pun nama dari Raja Ghassan. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ada menyebutkan bahwasanya dia adalah namanya Jabal Ibn al-Ayham. Ibn al-Ayham. Nah. Ada pula yang menyebutkan namanya Al-Harith. Nama Raja Ghassan yang mengirimkan surat kepada Abu Qatadah. Namanya Al-Harith Ibn Abi Shimar. Shamir. Nah. Al-Harith bin Abi Shamir. Ini nama Raja Ghassan pada saat itu yang mengirim surat kepada siapa? Ka'b bin Malik, ya, bukan kepada Abu Qatadah. Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Raja Ghassan mengirimkan surat kepada Ka'b bin Malik yang dititipkan kepada seorang petani tadi yang beragama Nasrani. Nah, dan perlu antum ketahui bahwasanya kerajaan Ghassasina itu dulunya mayoritas Nasara, adalah kerajaan Kristen. Nah, di awal-awal, ya, Nah. Setelah itu Ka'ab bin Malik mengatakan, wa kuntu katiban. Adalah saya seorang yang mampu membaca sebuah tulisan. Ya, saya adalah seorang yang mampu membaca sebuah tulisan. Ya. Fa qara'tuhu. Maka saya pun membaca nah, surat tersebut. Faqara'tu kitaban. Faqara'tu kitaban. Saya pun membaca sepucuk surat tersebut. Fa idza fihi. Maka ternyata dalam surat itu berisi, ya, di dalam surat tersebut, ya, berisi amma ba'd. Ya, setelah kemudian muqaddimah, ya, mi ila atau min nah, Malik Ghassan ila Ka'ab bin Malik, ya, bentuk suratnya dari Raja Ghassan kepada, ditujukan kepada Ka'ab bin Malik. Setelah itu amma ba'd. Adapun setelah itu amma ba'd. Adapun setelah itu fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Ya, kata Raja Ghassan dalam di dalam suratnya berisi 6 kalimat. Sesungguhnya telah sampai kepada kami, ya, sungguh, ya, telah sampai kepada kami anna sahibaka, bahwasanya sahib engkau, teman engkau, ya, teman engkau yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah sampai kepada kami bahwasanya teman engkau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad jafaka. Nah, ya, dia telah enam mengucilkan engkau. Nah, jadi sungguhnya teman engkau yaitu Muhammad telah mengucilkan engkau. Nah, kemudian dalam isi surat tersebut kata Raja Ghassan, وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ. Jadi teman engkau yaitu Muhammad SAW telah mengucilkan engkau, ya, ya, dengan memboikot, ya, menjadikan Ka'ab seorang yang terkucilkan, terasing, ya, di tengah-tengah banyak manusia. Nah, walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'at wala madhi'atin. Ini ada dua cara membacanya. Ada yang membaca dan sama maknanya wala madhi'ah atau wala madhi'ah. Ya. Nah, diterangkan dalam beberapa syarah. Jadi ada dua cara membacanya. Nah. Ya, bisa dikasrid dha. Nah. Waliya, berarti dikasir dha waliya. Naam. Berarti madhiya, madhiya. Madhiya. Ya, dikasir dha waliya atau wasukun dha wa fathhi alya. Naam. Jadi lughatan ada dua, ya, cara membacanya. Naam. Boleh dengan dikasrahkan dha-nya dengan ya-nya. Nah, agak sulit mungkin cara pelafaz-lafaznya. Nah. Madhihi, madhi'atin dan madhi'atin. Nah. Madhi'ah. Baik. Ada dua bahasa, dua cara membacanya. Nah. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan engkau, wahai Ka'ab, untuk tetap tinggal di negeri yang hawa, negeri yang hina, negeri yang rendah. Wala madhi'ati. Ya. Dan terluntah-luntah. Nah, jadi terlantar. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajak bicara. Tidak ada yang menjawab salamnya. Terasing, terkucilkan, seperti seorang yang tidak berada di kampungnya, sangat asing. Ya, dibiarkan begitu saja. Nah, yakni maksudnya hak engkau itu ditelantarkan, yang disia-siakan. Nah, jadi kamu punya hak untuk diajak bicara orang lain, ya kan? Kamu punya hak untuk dijawab salam. Coba lihat, ya, betapa pandainya. Nah, Raja Ghassan memberikan tawaran kepada Ka'ab bin Malik yang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Farhaq bina nuwasika. Bergabunglah dengan kami. Ya. Gabung dengan kami. Ayo. Datang ke sini. Ya. Dengan kami, mari. Bergabung bersama kami di sini. Di Ghassan. Ya. Kamu di sana di Madinah, kamu terkucilkan, terasing. Ya. Hak kamu ya tidak diberikan. Ditelantarkan. Iya. Yudha' fiha haqquk. Ya, di kota Madinah hakmu itu ditelantarkan. Ta'al. Ya, alhaq bina. Falhaq bina. Nuwasik. Ya. Kami akan menolongmu, membantumu. Ya, mari bergabung bersama kami. Nah. Kami akan memuliakanmu. Jadi kami akan menolongmu, kami akan membantumu dan memuliakan engkau. Nah, luar biasa tawarannya ini. Berarti tingkat ya solidaritas ya orang-orang Ghassan terutama Raja Ghassan sangat tinggi kepada Ka'ab. Luar biasa perhatiannya. Ya, sampai diberikan tawaran. Nah, kami akan menolong kau, kami akan membantu. Nah, kami akan memuliakan engkau. Mari bergabung bersama kami. Faqultu hina qara'tuha. Maka saya pun berkata ketika telah selesai membaca surat tersebut, ini qara'tuha, haknya tetap kembali kepada surat itu, ya. Jadi kitab yang tadinya dalam bahasa Ka'ab, kitaban, ya, menjadi bersama dengan suhifatan, ya, lembaran surat. Jadi faqultu hina qara'tu suhifatan, ya. Jadi setelah saya selesai dari membaca surat, sepucuk surat tersebut, maka dia pun berkata, wa hadhihi aidan minal bala. Ini juga termasuk dari bala, ay minal imtihan. Ya, minal bala ay minal imtihan. Ini juga termasuk dari ujian yang luar biasa ini. Tawaran, ayo bergabung bersama kami. Ya. Kami akan memuliakan engkau, menolongmu dari ya kesempitan yang kau rasakan. Kamu dikucilkan, kamu diasingkan, luar biasa. Kamu diboikot, luar biasa. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ketika Raja Ghassan menawarkan ya kepada Ka'ab bin Malik agar Ka'ab bin Malik meninggalkan kota Madinah, la tabqa fid dar fi dhullin wa dhaya', sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin, ya, Malik Ghassan kafir ya, orang yang kafir. Nah, raja kafir. Sebagaimana kata Ibn Uthaymin dalam syarahnya, nah, wa kan hadzal malik, Malik Ghassan kafiran. Ya, raja Ghassan pada saat itu, nah, orang kafir. Nah. Di dalam suratnya menyampaikan kepada Ka'ab agar jangan engkau tinggal, sudah jangan engkau tinggal. La tabqa fid dar, jangan engkau tinggal sudah. Ya. Di negerimu, di kota Madinah. Ya, dengan penuh kehinaan. Iya, kamu dihinakan, kamu dikucilkan. Kamu ditelantarkan. Mau bayar. Iya kan? Nah. Fata'al ilayna. Ta'al ilayna. Marilah kepada kami. Mari bersama kami. Nah. Falhaq bina nuwasik. Ta'al ilayna. Nuwasik bi amwalina. Luar biasa ini. Ditolong. Dibantu. Dengan harta-harta akan diberikan harta-harta. Ya. Dengan harta-harta kami. Kami akan membantumu. Menolongmu dengan harta-harta kami. Nah. Akan dengan kekuasaan kami. Nah, luar biasa tawaran ini. Akan tetapi, nah, Ibn Uthaymin menjelaskan bahwasanya, walakin ar-rajul, rajulul mu'minun billah. Ya, akan tetapi Ka'ab bin Malik adalah seorang yang beriman kepada Allah wa rasulih. Nah, mu'minun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan kepada rasulnya. Nah, wa muhibbun lillahi wa rasulih, dan juga cinta kepada Allah dan rasulnya. Ketika dia mengatakan hadhihi aidan min al-bala, ya, ini juga ya termasuk dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan telah benarlah ya radhiyallahu anhu Ka'ab bin Malik, itu adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nah, yang kalau seandainya ya dia menerima tawaran tersebut, bagaimana tidak? Ya, ini adalah merupakan fursah, ya, kesempatan. Nah, namun kesempatan itu justru dimanfaatkan oleh Raja Ghassan. Ya, kalau seandainya Ka'ab memiliki kelemahan pada imannya, bisa saja akan ikut. Ya, akan menerima tawaran dari Raja Ghassan. Nah, kenapa? Ya, Raja Ghassan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya. Iya, bagaimana tidak? Suasana hati Ka'ab ini lagi sempit, lagi sesak ini. Ya, suasana hati Ka'ab bin Malik lagi sempit, lagi sesak. Akan disebutkan dalam ayat. Ya, bagaimana sesaknya, bagaimana sempitnya bumi ini. Nah, ditahdir, diboikot. La haula wala quwata illa billah. Mungkin pada sebagian kita tidak merasa atau tidak mau, ya. Dan bisa jadi akan beralih. Nah, pada sebagian manusia, apalagi di zaman ini, akan banting setir. Sudah, kalau tidak bisa sama ini, bisa sama ini. Ya, ini banyak memberikan peluang kepada saya. Nah, ini lebih zen. Ya, di sini lebih masya Allah, lebih menerima saya, akan memuliakan saya. Ya, sementara di sini malah menonaktifkan saya. Nah, kurang lebih bahasanya. Di sini masya Allah, di sini dimuliakan saya, dihormati. Ya, ada juga pengikutnya. Kalau di sini malah saya diboikot, malah saya demikian. Nah. Iya kan? Memang ada saja orang-orang yang seperti itu. Ada saja orang-orang terkadang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ketika terjadi fitnah, ini fitnah ini. Ini ujian ini. Ambillah pelajaran, ya talabatul ilmi. Banyak sekali pelajaran dalam kisah Ka'ab bin Malik ini. Sangat banyak. Kalau kita ingin kupas, ya, panjang lebar. Nah, ini masih ada di dinding-dindingnya belum masuk. ya, secara rinci, detail. Kalau kita berbicara lebih luas dengan kondisi yang kita hadapi, nah, akan banyak mengena pada diri kita. Baik. Di Raja Ghassan mengambil kesempatan, ya. Dan begitulah ahli syar, kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Ya, undur ila ahli syar. Perhatikan, ahli syar, ya, yantahizuna al-furs. Mereka itu mengambil kesempatan. Nah, orang-orang yang berpenyakit mengambil kesempatan ini. Lihat, sudah. Dia tidak dimuliakan lagi di situ. Dia tidak dihormati lagi di situ. Dia tidak lagi demikian. Sudah, masuk kita. Nah, ya, ini Raja Ghassan demikian. Masuk kita. Ambil kesempatan emas ini. Ya. Ka'ab bin Malik. Nah. Seorang sahabat yang mulia. Radhiyallahu anhu. Namun tentunya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Nah. Sampai-sampai kata Ibn Uthaymin rahimahullah, "Law kana fi qalbihi dha'fu iman." Ya, kalau seandainya di dalam hati Ka'ab bin Malik itu memiliki kelemahan iman. Ya, kalau seandainya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu memiliki kelemahan iman di dalam hatinya, niscaya nam lantahazal fursah, ya, bidakwati hadal malik wadahaba ilaih, ya, niscaya dia akan menggunakan kesempatan tersebut, ya, al-fursah, dia akan menggunakan kesempatan itu, ya, dengan tawaran dari raja tersebut, Raja Ghassan, wadahaba ilaih, dan dia akan pergi kepada Raja Ghassan. Ya, Raja Ghassan sudah memberikan tawaran yang luar biasa kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau kita di zaman ini luar biasa. Nah, apalagi para, jangan tanya para pencari dunia, kalau sudah dapat tawaran, oh, akan dikejar itu. Nah, tawaran-tawaran tersebut. Ya. Juga termasuk orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah. Berhati-hatilah. Ya, talabatul ilm. Ya, di luar sana sekian banyak tawaran. Demi tawaran yang menggoda. Ya, tawarannya enggak main-main. Ya. Dunia ini mengejar antum. Bukan antum yang mengejar dunia. Dunia yang mengejar. Nah. Sehingga memang tawarannya begitu banyak. Begitu banyak tawaran. Orang-orang yang memiliki kelemahan iman akan masuk dan menerima tawaran itu. Dia akan merendahkan dirinya. Ya, dia akan merendahkan dirinya sebagai pemilik ilmu. Ya, tawaran-tawaran dari sekian banyak dunia. Ya, demikian. Ada yang menawarkan ini, ada yang menawarkan ini. Oh, masya Allah. Kalau orang yang suka memanfaatkan kesempatan, ya, dia akan mengambil seluruh tawaran-tawaran tersebut. Tidak peduli. Dia akan menjual akidahnya, dia akan menjual manhajnya. Ya. Demi apa? Demi untuk mengambil tawaran tersebut. Ya. Ini sangat berbahaya. Nah, camkan hal ini wahai para pencari ilmu. Nah, mungkin saja hari ini antum lagi duduk di tempat ini. Nah, menerima sekian banyak durus, pelajaran-pelajaran. Ya, dalam keadaan di luar sana sekian banyak yang siap menunggu, nah, sekian banyak yang akan menawari antum. Sahih. Makanya akan nampak di masa-masa belajar akan nampak siapa orang yang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan, akan terlihat di masa-masa belajarnya. Dan itu akan muncul ketika dia sudah keluar, ya, terlibat dalam dakwah. Nah, dia akan memanfaatkan keadaan. Ya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Intabih. Intabihu ya talabatul ilm. Ambil pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik. Ya, luar biasa Ka'ab bin Malik. Penuh dengan kesabaran. Ya, kesabaran yang tinggi. La hawla wala quwwata illa billah. Jadi bisa saja Ka'ab bin Malik menerima tawaran tersebut, ya, karena sudah terkucilkan, terasingkan. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Setelah itu kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Fatayammamtu biha at-tanur." Kita lanjutkan ini insyaallah gadan. Ya. Besok insyaallah binillah ba'da al-maghrib. Nah, kita lanjutkan sampai pada kalimat ini. Nah, binillah ta'ala. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا نكتفي هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك